Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. Wahai Allah, sore dan pagi ini kami selalu beserta Engkau. Wahai Allah, kami mendapatkan pertolongan dan segala macam bantuan darimu. Wahai Allah, kami semua akan kembali kepadamu. Para pendengar yang budiman, rahimakumullah, di manapun Anda berada, insyaallah pada sore hari ini kita masih melanjutkan kajian tentang asbabu hayatil qalbi wa ughdiyatuhu an-nafi'ah, sebab-sebab kehidupan hati dan gizi-gizinya yang bermanfaat, atau dengan kata lain obat hati. Kemarin telah dibahas yang pertama, yaitu zikrullah wa tilawatul Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Sekarang insyaallah yang kedua yaitu al-istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara obat hati adalah kita banyak-banyak istighfar. Istighfar artinya adalah talabul maghfirah. Kita meminta kepada Allah al-maghfirah. Apa itu maghfirah? Al-maghfiratu hiya wiqayatu syarrid dhunub ma'a sitriha. Maghfirah adalah perlindungan dari keburukan-keburukan dosa beserta penutupannya. Jadi kita meminta kepada Allah maghfirah berarti kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dilindungi dari keburukan dosa-dosa kita, dan kita meminta agar supaya ditutupi dosa-dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah kita biasanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah perlunya meminta ampun ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam riwayat-riwayat sahih sangat banyak anjuran-anjuran agar supaya kita selalu istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada zaman sekarang ini yang dengan mudah seseorang terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Di samping itu ketaatan-ketaatan kita sangat minim dan sangat sedikit sekali. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang istighfar ini di dalam Al-Qur'an. Ada kalanya Allah memerintahkan agar supaya kita istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Muzzammil ayat nomor 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Dan memohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah perintah istighfar agar supaya kita istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan di situ bahwa Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, kita mempunyai Allah yang Maha Pengampun, dan kita juga mempunyai Allah yang Maha Penyayang, yang banyak ampunannya dan sangat sayang kepada hamba-hambanya, bahkan lebih sayang kepada hamba itu daripada sayangnya seorang hamba kepada dirinya sendiri. Ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang istighfar. Di antaranya di dalam surat Ali Imran ayat nomor 17, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang istighfar, yang memohon ampun pada waktu sahur, yaitu di penghujung malam, mereka dipuji oleh Allah. Dan waktu yang terbaik untuk meminta ampun adalah pada waktu sahur, yaitu di penghujung malam, waktu yang istimewa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya dan tidak sama dengan makhluknya. Allah langsung yang menawarkan kepada hamba-hambanya, hal min mustaghfirin fa'ufirullah, apakah ada orang-orang yang meminta ampun, maka aku akan mengampuninya. Ada kalanya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Allah mengampuni orang-orang yang meminta ampun kepadanya, sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat nomor 110, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima, dan barang siapa yang melakukan keburukan atau menganiaya dirinya kemudian dia meminta ampun kepada Allah, maka dia mendapati Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini jelas motivasi yang luar biasa yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah mengampuni orang-orang yang meminta ampun kepadanya. Allah jelas-jelas mengatakan barang siapa berbuat keburukan, berbuat kejahatan, berbuat maksiat, dia mendolimi dirinya, menganiaya dirinya, kemudian dia sadar, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pasti mendapati Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengampuninya dan Allah menyayanginya. Alhamdulillah, kita mempunyai Allah yang sangat baik. Tidak ada yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikan Allah selalu turun kepada kita, walaupun keburukan-keburukan kita selalu naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ahli syurga bukan hanya orang-orang yang suci, bukan hanya para nabi, para rasul dan orang-orang suci. Ahli syurga adalah manusia yang berdosa, kemudian dia sadar, dia segera taubat, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah memasukkannya ke dalam syurga. Sebagaimana hal itu disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat nomor 133 sampai ayat 136. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka ketika dalam keadaan lapang dan sulit, menahan amarah, memaafkan manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan orang-orang yang apabila berbuat sesuatu yang keji atau menganiaya diri mereka, mereka segera sadar, mereka segera ingat Allah, mereka segera meminta ampun dari dosa-dosa mereka, karena mereka menyadari bahwa tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah, dan mereka tidak terus-menerus dalam dosa itu karena mereka tahu itu adalah dilarang. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan ampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda, Allah mengampuni dan menyayangi kita semuanya. Ayat ini sungguh sangat indah. Ayat ini jelas-jelas mengatakan kepada kita bahwa ahli syurga itu bukan hanya orang-orang suci, bukan hanya para nabi dan rasul. Ahli syurga itu adalah orang yang berbuat dosa, kemudian dia sadar, dia ingat Allah, dia taubat, dia istighfar. Semua manusia berbuat dosa. Kullu bani adama khotta' wa khairul khotta'in at-tawwabun. Semua bani Adam, anak cucu Adam, yaitu manusia, pasti pernah berbuat salah dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dan dosa adalah mereka yang selalu taubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat dosa adalah sunnatullah. Manusia berbuat dosa adalah sangat wajar dan manusiawi. Itu adalah ketetapan Allah. Yang tidak wajar adalah orang yang terus menerus dalam dosa dan tidak ada taubatnya. Dosa mempunyai beberapa hikmah. Di antara hikmah dosa, manusia kalau tidak pernah terjerumus dalam dosa, akan timbul di dalamnya, dalam dirinya sifat ujub, sifat sombong, bangga diri, dia merasa suci. Tapi ketika dia ternyata pernah tergelincir dalam perbuatan dosa, maka dia menyadari bahwa dia sama dengan yang lainnya, sama-sama pernah berbuat dosanya, sama-sama manusianya, sama-sama bukan orang sucinya. Dan ketika orang telah menyadari bahwa dia pernah berbuat dosa, maka dia akan terpacu untuk selalu taubat dan memperbanyak amal-amal kebaikan untuk menghapus keburukan-keburukan daripada dosa itu. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia suci yang tidak mempunyai dosa karena Allah telah mengampuninya yang lalu atau yang akan datang, tapi beliau selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain-lainnya melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku selalu minta ampun kepada Allah dan taubat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Subhanallah. Dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, beliau bersabda, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. dan sesungguhnya aku istighfar, mohon ampun kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Rasulullah manusia suci memberikan contoh kepada kita memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taubat kepadanya. Beliau sampai 100 kali. Bagaimana pula dengan kita? Taat kita sedikit, maksiat kita banyak. Tentu kita perlu lebih banyak istighfar, memohon ampun dan selalu taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, "In kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah yaqul Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur." Sesungguhnya kami pernah dalam suatu majlis menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 100 kali. Apa ucapan beliau? Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Wahai Rabb, ampunilah hamba dan terimalah taubat hamba. Sesungguhnya Engkau adalah Maha menerima taubat lagi Maha pengampun. Itu diucapkan oleh Rasulullah dalam satu majlis 100 kali dan didengar oleh para sahabat, di antaranya sahabat Ibnu Umar, dan beliau menghitungnya. Jadi berarti beliau selalu zikir, dan zikirnya di antaranya memperbanyak istighfar, istighfar dan istighfar. Alangkah senangnya ketika kita istighfar pada saat itu bertepatan dengan saat yang mustajab, saat yang doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga alhamdulillah dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan bahwa Luqmanul Hakim pernah berkata kepada putranya, Luqmanul Hakim yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat Luqman, yang terkenal dengan wasiatnya kepada putranya. Pernah beliau suatu ketika mengatakan kepada putranya dalam salah satu wasiatnya, "Ya bunayya, awwid lisanaka, Allahumma ufirli, fa inna lillahi sa'atin la yuraddu fiha sa'ila." Wahai putraku, biasakanlah lisanmu untuk mengucapkan Allahumma ufirli, wahai Allah ampunilah hamba. Karena Allah mempunyai saat-saat yang di sana orang yang meminta kepadanya tidak akan ditolak. Jadi kata Luqmanul Hakim rahimahullahu ta'ala kepada putranya agar selalu istighfar dimanapun berada. Karena siapa tahu ketika kita mengucapkannya itu bertepatan dengan saat yang mustajab, yang tidak ditolak, tidak dikembalikan kepada kita ucapan kita, akan tetapi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang berarti Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang tabi'in, bahkan termasuk ulama'nya tabi'in, beliau mengatakan, "Aktiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa aynama kuntum fa innakum ma tadrun mata tanzilul maghfirah." Kata beliau, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala di rumah-rumahmu, di meja-meja makan, di jalan-jalan, di pasar-pasar, kantor-kantor, di majelis-majelis, dan dimanapun kamu berada. Karena sesungguhnya kamu tidak tahu kapan turunnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, dimanapun kita berada, kita jangan pernah melupakan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Begitu boleh, atau boleh juga Allahumma ufirli, Allahumma ufirli, Allahumma ufirli. Itu juga boleh. Atau kalau mau ditambah dengan taubat sekalian, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu juga boleh. Atau boleh juga Allahumma ufirli wa tub alayya. Allahumma ufirli wa tub alayya. Dan masih banyak yang lainnya. Itu yang mudah-mudah saja. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang jelas minimal kita mengucapkan Allahumma ufirli atau astaghfirullah. Wahai Allah, ampunilah hamba ya Allah. Wahai Allah, hamba memohon ampun kepadamu. Dimanapun kita berada, kita ucapkan itu. Siapa tahu saat itu adalah saat diturunkannya maghfirah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dosa-dosa kita terampuni. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, hari-hari Anda dipenuhi oleh ampunan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Malam-malam ini adalah malam-malam Lailatul Qadar, 10 hari terakhir, yang mana kita dianjurkan memperbanyak berdoa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan. Maafkan hamba ya Allah, mohon ampun, mohon maaf. Kalau Allah telah memaafkan hamba, maka semua urusan kita akan lancar dan gampang serta mudah. Di dalam riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ad-Darimi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dimasukkan di dalam Al-Quran, dan redaksinya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya tiadalah engkau berdoa kepadaku dan mengharapkan aku, melainkan pasti aku ampuni kamu, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu. Ini kata Allah yang pertama. Ketika kita berdoa dan ketika kita mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah tidak peduli sebanyak apapun dosa kita itu. Kemudian kata Allah, ya bena Adam, lau balagad dunubuka ananas sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, wahai manusia, kalau sekiranya dosa-dosamu telah mencapai awan-awan yang ada di langit, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni kamu. Allah memberikan gambaran tentang dosa yang sangat banyak, sehingga dosa itu mencapai awan-awan yang ada di langit, dosa yang sangat banyak tanpa batas. Kemudian istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengampuni. Ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotaya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, wahai manusia, kalau sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, maka pasti aku datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Subhanallah, betapa indahnya engkau wahai Allah, betapa kemurahanmu wahai Allah, betapa ampunan dan kasih sayangmu wahai Tuhan. Sekiranya ada manusia yang datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, tidak ada satu dosa pun yang ditinggalkan, semuanya dikerjakan dan dilakukannya. Tapi ketika bertemu Allah, dia tidak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak menduakan Allah, maka Allah datang kepadanya dengan membawa sepenuh bumi pula ampunan. Subhanallah. Para pendengar yang budiman, di dalam hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebab-sebab Allah mengampuni dosa kita itu ada empat. Yang pertama-tama adalah ad-du'a'u war-raja'. Yang pertama dan kedua, ad-du'a'u war-raja'. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu mengharapkan kemurahan-kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah al-istighfar. Selalu istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah at-tauhid wa adamu syirik, yaitu tauhid kepada Allah, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Jadi jangan pernah putus asa. Bahkan Allah memanggil orang-orang yang penuh dengan dosa dengan panggilan cinta dan kasih sayang. Silakan dibuka di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang yang berkelimang dalam dosa. Semua dosa telah dilakukannya, tapi Allah memanggil mereka dengan kata-kata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Dan Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Yang penting mau istighfar, mau taubat dengan menyesal, tidak berbuat lagi, dan janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Kalau ada urusan dengan orang lain, diselesaikan urusannya, maka berarti kita telah mencuci diri kita. Ibarat baju putih yang terkena kotoran, kemudian dicuci bersih menjadi putih, bersinar kembali, bersih, tidak ada kotorannya. Kita telah membuka lembaran baru yang tergantung kita, kita mau mengotorinya lagi atau tidak. Istighfar adalah obat daripada dosa-dosa, obat hati. Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna hadzal qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum, fa amma da'ukum fadzunub wa amma dawa'ukum falistighfar. Kata Qatadah, sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepadamu tentang penyakit dan obat untukmu. Adapun penyakit-penyakit yang diterangkan di dalam Al-Quran, yaitu dosa-dosa. Adapun obat-obatnya adalah istighfar. Dosa adalah penyakit, istighfar adalah obatnya. Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ma alhamallahu subhanahu wa abdan al-istighfara wa huwa yuridu an yu'adzibahu. Tiadalah Allah mengilhamkan kepada seorang hamba istighfar sedang Allah menginginkan untuk menyiksanya. Maksud daripada ucapan beliau, apabila Allah mengilhamkan kepada kita untuk selalu istighfar, selalu memohon ampun, berarti Allah tidak ingin menyiksa kita. Berarti Allah hendak mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari keburukan-keburukan dosa-dosa kita, menutupinya, dan memberikan kepada kita rahmat, ampunan, dan kasih sayangnya. Para pendengar yang budiman, inilah materi pembuka dari saya tentang obat hati yang kedua, yaitu al-istighfar. Memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tentunya untuk materi sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Hamid, dan mungkin saat ini sudah banyak pertanyaan ya yang sudah masuk di kesempatan pada sore hari ini, dan SMS kami tutup ya. Dan pengertian insya Allah SMS yang sudah masuk kami akan seleksi dan mana yang sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Hadromi. Baik, untuk pendengar siaran radio dakwah Islam ya, tanya jawab sudah akan segera dimulai ya. Mungkin juga untuk pendengar siaran sudah gak sabar nungguin jawaban dari Al-Ustaz di kesempatan pada sore hari ini. Dan sekali lagi informasi SMS di kesempatan pada sore hari ini kami tutup. Jadi minta pendengar setia sudah enggak bisa kirim SMS lagi. Bagi para pendengar setia, langsung saja saya serahkan kepada Ustaz Abdullah Hadrami dan pertanyaan yang pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, kapan hari raya syukron katsir? Ya. Hari raya itu pertama-tama terima kasih atas doanya, amin, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hari raya, insyaallah tanggal 1 Syawal ya. Hari raya tanggal 1 Syawal dan kepastiannya kita tunggu nanti insyaallah. Assalamualaikum Ustadz yang dicintai Allah. Salat malam di rumah apakah harus witir lagi? Sedangkan di masjid sudah tarawih dan witir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Witir itu kalau sudah dikerjakan maka tidak perlu diulangi lagi. Karena witir itu cuma sekali, witir itu adalah ganjil. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la witrani fi lailah, tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Jadi kalau Anda sudah salat witir di masjid, dan itu yang benar ya, kalau kita salat tarawih di masjid maka sekaligus witirnya. Jangan pulang ke rumah sebelum selesai sholat di masjid. Dan kalau Anda telah melakukan itu, maka di rumah tidak perlu witir lagi ya. Tapi cukup sholat yang genap saja Anda boleh melakukannya, yaitu 2, 2, 2, 2 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibullah, ana pendengar setia da'i, ana mau tanya. Satu, bolehkah menjadi imam untuk semua jamaahnya perempuan? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Mengenai seorang laki-laki menjadi imam dari makmum yang semuanya perempuan, itu boleh dengan catatan aman dari fitnah, tidak khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tidak apa-apa, boleh itu. Ya, tidak mengapa. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang jarang sholat? Saya capek menghadapinya. Apakah hati suami saya sudah terlalu keras sehingga tidak bisa dinasihati? Ana Untung Suropati, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ibu Ana, ya mungkin Anda mendapat ujian dari Allah mempunyai suami yang jarang sholat. Dan tugas Anda sekarang adalah terus menerus mendakwai suami. Jangan pernah putus asa untuk mendakwai suami. Terus didakwai suaminya, terus didakwai. Karena orang enggak sholat itu berada dalam bahaya. Bahkan tidak sedikit di antara para ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir. Jadi ibu harus sabar menghadapi suami seperti itu. Terus menerus ajarkan kepada dia sholat. Dan kalau perlu ibu juga memberikan motivasi dan juga menakut-nakuti. Ibu perlu menjelaskan kepada suami bahwa orang enggak sholat itu adalah kafir, yang mana nanti konsekuensi kekafiran akan terkena kepadanya. Mudah-mudahan dengan ditakuti seperti itu dia akan menjadi berpikir lagi, dia menjadi takut untuk tidak sholat. Jadi ibu juga perlu berdoa. Kalau malam ibu berdoa, bangun berdoa memohon kepada Allah sambil membayangkan suaminya, doakan. Insyaallah doa dari seorang istri kepada suaminya akan nyambung, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibu perlu menghubungi orang-orang yang diharapkan bisa memberikan nasihat kepada suami ibu. Ya. Kemudian juga perlu dijelaskan betapa dampak buruk seorang bapak yang tidak sholat kepada anak-anaknya. Bagaimana dampak buruknya kalau ayahnya enggak sholat, bagaimana anaknya nanti, mau dibawa kemana anak nanti. Seperti itu. Intinya perlu didakwai dengan hikmah, mau'idzah hasanah, dengan targhib wa tarhib, dengan diberi motivasi dan juga dengan ditakut-takuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik untuk ibu. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, saat itikaf boleh membaca kitab selain Quran seperti buku Hisnul Muslim? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika itikaf ya, kita memang dianjurkan memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran. Namun juga boleh membaca buku yang lain, buku-buku agama, apalagi buku Hisnul Muslim, yaitu yang berisi doa-doa dari Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh. Assalamualaikum Ustaz, akhir-akhir ini hati saya sering resah jika tiba-tiba saja Allah mengambil orang yang sangat kita sayangi. Ustaz, saya takut jika prasangka saya mendahului kehendak Allah. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini khawatir ya, khawatir hatinya resah nanti orang-orang yang dicintai meninggal dunia. Ya, memang itulah manusia kadang resah, kadang gelisah. Tapi ya memang inilah dunia. Siapapun yang kita cintai, pasti kita akan berpisah dengannya. Ayah kita, ibu kita, suami kita, istri kita, anak kita, siapapun dia, pasti kita akan berpisah dengan dia. Ini adalah suatu keniscayaan. Di dalam sebuah hadis yang sanadnya dinyatakan kuat oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi di dalam tahqiqnya terhadap Ibn Kathir, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiduplah kamu sesukamu. Kamu pasti akan mati. Hiduplah sesukamu. Kamu pasti akan mati dan mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Cintailah siapa saja, terserah kamu, tapi kamu pasti akan berpisah dengannya. Siapapun yang kita cintai, kita pasti akan pisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu. Kamu pasti akan mendapati balasan dari perbuatan-perbuatanmu itu." Ini adalah suatu keniscayaan. Dan Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sangat indah. Allah mengatakan di sana, "Wala nabluwannakum." Ini perlu kita kaji ayat ini. "Wala nabluwannakum." Ya, di situ ada nun taukid dan juga ada lam taukid. Ada nun penekanan dan juga ada lam penekanan. Allah mengatakan, "Sungguh pasti kami akan mengujimu bisyai'im minal khawfi, dengan sesuatu daripada ketakutan, wal ju'i dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus wat tamarat, dan kekurangan dari harta jiwa dan buah-buahan." Ini adalah suatu kepastian. "Wala nabluwannakum," Allah menekankan dua kali, sungguh pasti akan diuji. Di antaranya kurang jiwa. Apa kurang jiwa itu? Kurang jiwa adalah meninggal. Ada kekasih kita meninggal, bapak kita, ibu kita, istri kita, anak kita, kemudian juga kekasih-kekasih kita, semuanya permata hati kita meninggal. Rasulullah Muhammad SAW kekasih hati kita meninggal. Kemudian kata Allah, "Wa basyiris sabirin," dan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un," sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. "Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah," mereka itu mendapat salawat dari Allah, pujian-pujian dari Allah. mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka juga mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 155 sampai 157. Jadi enggak usah resah. Dalam hidup ini kita harus selalu siap menghadapi apapun yang terjadi. Di dalam hidup ini kita tidak pernah terlepas dari dua hal, yaitu nikmat dan bencana. Nikmat kita hadapi dengan syukur, dan bencana musibah kita hadapi dengan sabar. Itulah orang mukmin, dia selalu bahagia. Ada nikmat, dia bersyukur. Ada musibah, dia bersabar. Dan dia hidup di antara dua hal itu. Jadi enggak usah resah. Kalau ibu ingin hidup bahagia, tenang, tentram, damai, dan selamat. Dan kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah memilihkan yang terbaik untuk hamba-hambanya, apalagi yang selalu beribadah kepadanya dan mencintainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, apakah dosa-dosa kecil bisa menghabiskan amal-amal kita? Makasih tak terhingga. Wassalam Ibu Eki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka allati ahbabtani fi. Mudah-mudahan Allah menyayangi ibu sebagaimana ibu menyayangi saya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa-dosa kecil kalau banyak menjadi besar. Sebagaimana gunung. Gunung itu dari batu-batu kecil, kemudian karena banyak menjadi gunung. Sebagaimana ada ungkapan, mula-mula dari kerikil-kerikil, ketika banyak maka dia berubah menjadi kerukul-kerukul. Jadi dosa kecil kalau banyak menjadi besar. Dosa besar kalau kita istighfar, taubat, maka hapus. La saghirah ma'al israr, wa la kabirah ma'al istighfar. Tidak ada istilah dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, ya besar akhirnya. Dan tidak ada istilah dosa besar kalau dia segera taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha. Jadi memang benar, dosa kecil lebih banyak, ya lama-lama kita akan bangkrut, akan pailit, akan kolap. Tapi alhamdulillah, selama jiwa masih di kandung badan, selama roh belum di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat, pintu taubat selalu terbuka, tangan Allah terbentang siang dan malam untuk menerima taubat-taubat hambanya. Assalamualaikum Ustadz yang saya cintai karena Allah. Ustadz, saya mau tanya, apabila kita tadarus Al-Quran sendirian di rumah, bagaimana? Sementara kita tidak tahu apakah bacaan kita itu sudah benar apa belum. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Halim di Malang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saya karenanya. Ya. Jadi tadarus Al-Quran sendirian di rumah ya. Kalau sendiri namanya bukan tadarus ya. Tadarus itu istilah masyarakat ya, baca gantian ya, beberapa orang gantian. Dan itu diperbolehkan kalau tujuannya adalah untuk saling memperbaiki bacaan. Jadi diperbaiki kalau ada kelirunya itu enggak apa-apa, itu amal yang sangat bagus sekali. Ya. Kemudian kalau kita enggak tahu bacaan kita benar atau tidak benar, maka sebaiknya ada orang yang menyertai kita. Orang menyertai kita sehingga kita bisa mengetes bacaan kita apakah sudah benar atau tidak. Seandainya pun enggak ada orang, maka kita bisa melalui kaset murattal. Jadi di antara fungsi kaset murattal itu adalah untuk mengetes bacaan kita apakah bacaan kita sudah benar atau belum benar. Karena kaset murattal itu insya Allah dari para qori yang bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah cara baca Quran yang benar sesuai dengan tajwid. Jadi itu jawaban untuk Bapak Halim dan semoga Allah selalu merahmati anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syahwat ana meningkat ketika melihat akhwat yang memakai cadar. Juga pernah penasaran atas siapa dia yang memakai cadar tersebut. Ana juga heran kenapa bisa seperti ini. Padahal setahu ana, fungsi cadar untuk melindungi diri pandangan yang kurang halal. Ustaz, apa ini merupakan indikasi penyakit hati? Bagaimana cara bisa menahan? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada akhwat yang memakai cadar, itu berarti mereka mengamalkan sunnah, mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cadar adalah termasuk syariat Islam dan tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang mencela atau mencaci tentang cadar itu. Di antara fungsi cadar adalah menghindari fitnah. Kalau ternyata ada lelaki yang justru penasaran dengan wanita, dengan akhwat memakai cadar, justru syahwatnya meningkat, maka yang tidak normal adalah lelaki itu, bukan wanitanya. Wanitanya telah normal dan telah berada di atas jalur yang benar. Ini lelakinya yang tidak normal, dan memang ini adalah indikasi penyakit hati, dan ini sudah cukup kronis, dan ini perlu segera diobati dengan memperbanyak menjaga mata, dengan memperbanyak istighfar, dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif sehingga tidak berkhayal ke sana. Kalau belum menikah, maka kalau Anda telah mampu nikah, segeralah menikah. Dan insya Allah menikah adalah solusi, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa menikah bisa menjaga pandangan mata dan bisa memelihara kemaluan. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farid. Jadi sekali lagi, memang benar ini adalah indikasi penyakit hati, dan solusinya adalah menikah. Kalau belum mampu menikah, puasa dengan puasa yang benar. Jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menimbulkan syahwat, dan juga pandai-pandai menjaga pandangan mata. Selalu berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah membantu untuk bisa menjaga pandangan mata dan menguasai syahwat. Juga jangan lupa menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah, saya mau tanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Apa itu termasuk doa penawar hati yang sumpek? Dan di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat apa dan ayat berapa? Jazakumullah khairan katsiran faza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi memang benar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu doa yang sangat bagus sekali, dan itu adalah doa Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau berada di perut apa ikan ya, di perut hut ikan. Beliau dalam keadaan sumpek yang luar biasa. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Engkau wahai Allah, maha suci Engkau. Sesungguhnya hamba termasuk daripada orang-orang yang aniaya. Itu adalah doa Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus dalam keadaan sumpek sekali, berada di perutnya ikan. Sumpeknya itu sudah luar biasa di beberapa kegelapan. Yang pertama, kegelapan perut ikan. Yang kedua, kegelapan dasar laut. Dan yang ketiga adalah kegelapan malam. Sangat sumpek. Kemudian beliau ucapkan doa itu terus menerus, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya jalan keluar, yaitu mengeluarkannya dari perut ikan paus tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Mengenai surat dan ayat berapa, insyaallah menyusul saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah Al-Hadrami, semoga Anda dapat curahan rahmat, petunjuk, hidayah, cinta kasih, berkah, umur dan rezeki juga selalu lurus di jalan Allah. Amin, amin, alhamdulillah. Allahumma amin. Fia. Oh ya, ini doa ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin atas doa-doanya. Dan mudah-mudahan Anda juga Mbak Fia ya, oleh Allah diberikan yang sama dengan itu dan yang lebih baik lagi, dijadikan istiqomah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustadz, apakah jatuh cinta kepada guru sendiri yang nyata-nyata terpaut jauh umurnya dengan saya itu termasuk hati yang sakit? Bagaimana ini Ustadz? Saya sendiri tidak tahu mengapa saya bisa jatuh cinta dengan beliau. Ternyata orang yang jatuh cinta itu perasaannya tidak bisa merdeka ya Ustadz. Lalu bagaimana cara mengatasi perasaan yang tidak mau dipecundangi dan dikalahkan oleh orang lain? Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz dan ilmu yang Ustadz ajarkan selalu bermanfaat. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tentang doa tadi ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu ada di dalam surat An-Nisa ya, Al-Anbiya surat ke-21 ayat nomor ke-87. Surat Al-Anbiya ayat nomor ke-87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Adapun kisah Nabi Yunus ada di banyak surat dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Mengenai pertanyaan yang baru saja ditanyakan mengenai jatuh cinta kepada guru sendiri, yang memang itu adalah merupakan termasuk penyakit hati. Ya inilah gara-gara mungkin sebabnya adalah tidak bisa menjaga mata atau kurang pandai menjaga mata. Ya. Jadi solusinya sama dengan tadi ya, sama dengan tadi, mungkin lebih menjaga pandangan mata dan lebih menguasai hati. Kalau seandainya mungkin gurunya terpaksa harus guru laki-laki dan juga di sana enggak ada tabir pemisah, maka kita harus pandai-pandai menjaga pandangan mata dan bisa menguasai hati, tidak melihat kecuali seperlunya saja kalau dikhawatirkan terjadi hal-hal yang seperti ini. Ya. Jadi mungkin ke depan solusinya seperti itu. Jadi lebih pandai menjaga matanya dan juga menjaga menguasai hati. Dan kalau seandainya ada perasaan-perasaan yang semacam itu, segera istighfar. La ilaha illallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Karena orang yang sedang jatuh cinta ya, dalam arti cinta yang terlarang, itu dia tidak merdeka memang. Dia terpenjara, dia terbelenggu, dan hidupnya dalam kesusahan. Karena dia telah terjerumus dalam perbudakan. Dia menjadi budaknya hawa nafsu. Paling enak adalah kita menjadi budaknya Allah, hambanya Allah. Kita menjadi orang merdeka dan orang yang bahagia sejati. Kalau menjadi budak hawa nafsu, budak setan, budak dunia, maka yang kita dapatkan adalah kesengsaraan dan kerugian. Jadi itu mungkin jawabannya. Seandainya dalam belajar mengajar itu ada tabir, bisa ada tabirnya lebih baik. Seandainya bisa, seandainya enggak memungkinkan adanya tabir, maka ya pandai-pandai menjaga mata dan hati sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang seperti ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya minta tolong doakan agar mudah mendapatkan pekerjaan karena sudah 3 tahun saya menganggur dan susah mendapatkan pekerjaan, dan mohon didoakan agar tetap istiqomah menjalankan ibadah. Jazakumullah khairan katsira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Anda mendapatkan pekerjaan yang baik dan yang cocok untuk Anda. Dan perlu diketahui juga bahwa orang itu ketika merintis itu harus siap memulai dari bawah. Jadi kenapa harus sampai menganggur sampai 3 tahun segala? Jadi jangan sampai menganggur, bekerjalah, dan seseorang itu merintis dari bawah. Orang-orang yang sekarang berada di puncak, mendapat kedudukan yang tinggi itu dari bawah dulu. Merintis dari bawah merangkak, kemudian naik ke atas. Seperti itu, jadi Anda harus bekerja, segera bekerja, usahakan bekerja. Apapun yang penting halal, jangan sampai menganggur. Apalagi seandainya adalah seorang suami yang punya tanggung jawab kepada keluarganya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda solusi yang terbaik, memberikan pekerjaan yang terbaik untuk Anda. Allahumma amin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau suami suka marah-marah untuk hal yang sepele ketika saya telat pulang dari masjid atau ngaji beberapa menit saja, dan selalu marah membuat hatiku sedih, tertekan, bagaimana solusinya? Saya ngalah doang, capek rasanya, ataukah ini ujian dari Allah karena saya sebagai mu'alaf baru? Saya harus bagaimana? Tidak ada teman curhat, selalu saya pendam dalam hati. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seandainya suaminya suka marah-marah ya, mungkin pulang dari majlis taklimnya agak terlambat, pulang dari ngajinya agak terlambat, suami marah. Ya ini memang terus terang aja ini ya musibah ya, musibah. Dan solusi terbaik adalah dibicarakan kepada suami bahwa ketika ibu menghadiri majelis taklim, ketika ibu ngaji, maka manfaatnya juga kepada suami. Karena di dalam majelis taklim, dalam pengajian selalu diajarkan agar supaya istri berbakti kepada suaminya. Jadi keuntungan daripada itu adalah kepada suami sendiri. Jadi mungkin dicari ya jalan keluar, apa namanya, mengapa kok suami marah ketika terlambat pulang dalam menghadiri majelis taklim. Dan juga ibu berusaha untuk tidak terlambat ketika pulang. Kalau sudah selesai segera pulang. Dan ibu ngalah itu sudah bagus. Orang ngalah bukan berarti kalah. Dan jangan pernah ada perasaan capek rasanya. Ya, jangan pernah ada. Karena rumah tangga itu bukan untuk satu hari dan dua hari. Rumah tangga itu untuk selamanya. Bahkan kalau bisa di dunia dan di akhirat. Apalagi kalau sudah punya anak-anak. Kasihan mereka. Kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga itu. Dan ini adalah ujian dari Allah. Apalagi ibu sebagai mu'alaf diuji oleh Allah. Allah hendak menguji iman ibu. Ya, ketika orang mengatakan beriman, itu oleh Allah diuji imannya benar atau tidak. Sebagaimana di dalam surat Al-Ankabut ayat 1, Allah berfirman, "Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun." Ya, walaqad fatannal ladina min qablihim. Jadi selalu diuji oleh Allah. Kalau orang mengatakan beriman, tunggu saatnya diuji dulu oleh Allah, imannya benar atau tidak, imannya jujur atau tidak. Dan sekarang ibu sedang menghadapi hal itu. Ibu harus tegar. Dan ibu kalau sabar, ibu akan mendapatkan manisnya iman, mendapatkan derajat yang tinggi. Ya, orang sabar mendapat petunjuk, mendapat hidayah dari Allah. Sabar bukan berarti hanya diam saja, tapi sabar itu adalah aktif sambil mencari solusi-solusi dan usaha-usaha yang terbaik. Kemudian mengenai teman curhat, ya teman curhat ya dicari saja di majelis taklim. Jadi jangan pernah merasa selalu kesepian. Seandainya pun enggak ada teman, ibu punya Allah. Allah adalah segala-galanya. Curhat yang terbaik adalah curhat kepada Allah. Bangunlah di malam hari, berdoalah kepadanya, utarakan semua isi hati kepadanya, dan dia akan mendengarkanmu. Di dalam sujud, selesai sholat, angkat kedua tangan, wahai Allah, saya punya masalah ini dan itu, wahai Allah, berilah jalan keluar, wahai Allah. Allah tambah cinta kepada ibu, Allah mendengarkan doa-doa ibu, Allah senang mendengarkan rintihan-rintihan ibu, dan Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada ibu. Insya Allah, inilah dunia, ada tawa, ada canda, ada suka, ada duka, ada tangisan, dan ada semuanya. Bahagia sejati akan kita dapatkan di surga kelak, dan puncaknya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Assalamualaikum Ustaz kekasih Allah. Dulu saya bantah sama umiku. Ah, jika aku ubah, Allah mengampuniku. Jika umi memaafkanku, gimana jika umi tak kuat puasa, saya menggantinya, bolehkah? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Allahumma amin, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi pernah membantah ibuku, umiku ya. Kemudian mau tobat diampuni enggak oleh Allah? Ya. Ya diampuni oleh Allah, orang tobat diampuni oleh Allah. Dan Anda juga meminta maaf pada ibu. Ibu adalah segala-galanya. Ibumu adalah syurgamu. Ibumu adalah syurgamu, raih punggung tangannya, hiruplah wewangian, wangian dan keikhlasannya. Kesuksesan ada di tangan ibumu, ada di bakti pada ibumu, dan tentu juga ayahmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita berbakti kepada ibu 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu, baru ayahmu. Ibu kita mengandung kita, payah di atas payah, capek di atas capek, 9 bulan lebih ketika melahirkan antara hidup dan mati. Kemudian ketika kita telah lahir, ibu adalah segala-galanya, dengan ikhlas menyusui dan menyayangi kita. Kalau seorang anak sakit, ibu menangis, air mata membanjir seperti air yang demikian banyak, seperti ada banjir. Kemudian bahkan kalau ibu enggak punya uang, terpaksa hutang demi menyembuhkan anaknya, dia bangun malam hari, dia menangis, wahai Allah anakku, wahai Allah anakku. Apakah pantas kita membalasnya dengan kedurhakaan? Apakah pantas kita membantah, kita bersikap kasar kepada ibu kita? Sungguh ibu tidak ada gantinya, ibu adalah segala-galanya. Mintalah ampun kepadanya, raih punggung tangannya, hirup wangian dan keikhlasannya. Ibu telah memberikan kepada kita air susu dengan ikhlas. Jangan sampai ibu marah dan meminta supaya kita mengembalikan air susunya. Allahu Akbar. Mintalah maaf pada ibumu, mintalah ampun kepada Allah, dan semoga Allah mengampunimu. Kemudian kalau ibu tidak kuat puasa, tidak kuatnya karena apa? Kalau memang sudah tua, enggak kuat puasa, tapi masih belum pikun, maka dikodok. 1 hari puasa diganti dengan memberi makan 1 orang miskin sekali makan, bukan dikodok, fidyah, membayar fidyah. 1 hari puasa diganti dengan memberi makan 1 orang miskin sekali makan, atau boleh juga memberikan makanan pokok, yaitu beras untuk kita seberat 625 gram, yaitu 6 on 1/4 itu. Apalagi ibu anda sudah tua, itu adalah syurga, syurga dan syurga. Yang sabar menghadapi ibu yang tua itu adalah syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah oleh malaikat Jibril suruh mengamini doanya. Malaikat Jibril berdoa dan Rasulullah disuruh mengamini. Malaikat Jibril mengatakan, Rahima anfurajulin adraka abawaihi ahadahuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Kul amin, fakultu amin. Celakalah orang yang mendapatkan ibu dan bapaknya atau salah satunya dalam keadaan tua, lalu hal itu tidak menjadikannya masuk ke dalam syurga. Ucapkanlah amin wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengucapkan amin. Jadi kesempatan merawat ibu dan bapak ketika sudah tua itu adalah syurga. Bayangkan syurga di depan anda, tinggal anda mau memasukinya atau tidak. Dan insya Allah kita semuanya akan mau memasukinya. Ya, mungkin itu dulu ya. Mungkin itu dulu pertanyaan bisa di counter pada sore hari ini. Dan mohon maaf kalau ada yang belum terjawab atau yang enggak bisa masuk, insyaallah silakan besok dikirimkan SMS lagi. Dan marilah kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وهي الله puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Wahai Allah kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, kami telah beriman kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Wahai Allah, Engkau adalah puncak harapan orang-orang yang mengharapkan. Wahai Allah, Engkau adalah puncak permintaan orang-orang yang meminta. Engkau adalah pelindung orang-orang yang soleh. Wahai pemberi keamanan kepada orang-orang yang takut. Wahai yang mengabulkan doa orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Wahai yang memberikan kepada orang-orang yang tidak mempunyai. Wahai yang selalu menolong orang-orang yang selalu memohon pertolongan kepadanya. Wahai yang memenuhi hajat-hajat fakir miskin. Wahai yang maha mulia di antara yang mulia. Wahai yang maha penyayang di antara yang penyayang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Wahai Allah, bebaskanlah kami dari api neraka. Bebaskanlah kami dari api neraka. Bebaskanlah kami ya Allah, ibu dan bapak kami, kaum muslimin semuanya ya Allah, dari api neraka. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wahai Allah, Engkau adalah pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkan kami ya Allah. Engkau maha pemaaf, Engkau maha mulia, Engkau suka memaafkan ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Wahai Allah, semua makhluk bertasbih kepadamu di semua tempat. Semua hamba selalu memujimu pada semua masa. Wahai Allah, semua lisan menyerumu, semua hati mengagungkanmu. Wahai Allah, kami memohon ampun kepadamu dari semua kelezatan selain dikir kepadamu. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah dari semua kesenangan selain dengan mendekatkan diri kepadamu. Wahai Allah, kami mohon ampun kepadamu dari semua kesibukan selain taat kepadamu. Wahai yang melindungi orang-orang yang meminta perlindungan. Wahai Allah, kepada siapakah kami akan memohon ampun kalau bukan kepadamu? Kepada siapakah kami akan memohon pertolongan kalau bukan kepadamu? Kepada siapakah kami akan memohon bantuan ya Allah kalau bukan kepadamu? Jangan kau keluarkan kami dari perlindunganmu ya Allah. Jangan kau biarkan kami dari pemeliharaanmu ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Wahai Allah, curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Wahai Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu. Dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Kami mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu. Kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Kami mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu. Kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma fukka qayda asra al-muslimin. Allahumma angkid al-masjid al-aqsa min al-yahud al-ghasibin. Wahai Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslim yang tertindas dimanapun mereka berada. Wahai Allah, bebaskanlah saudara-saudara kami yang berada dalam tawanan. Wahai Allah, merdekakanlah Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal kufra wal kafirin. Wahai Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin dan hinakanlah kekafiran dan orang-orang kafir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, akhir umur yang baik, penutup umur yang baik. Kami meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang tidak baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin.